وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita matur tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmat dan pertolongannya sehingga kula kali sampean saged ngelaksanakan perintah Allah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan pengajian rutin kitab Irsyadul Ibad. Mugi-mugi apa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang mengaji diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kapan wonten salah langkah dan keliru tingkah, muka-muka dipun sepuro kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Karene umur muka-muka didadekno umur sing barokah, dipun tulungi kali Allah subhanahu wa ta'ala saged ngelampai kelampahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi orang-orang yang radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin keranten, banyaknya SMS sing mlebet teng HP kula. Tanglet masalah kurban, mohon membahas tentang kurban dan lain sebagainya. Ya, dikatakan kata. Moga kula pada malam hari ini memenuhi permintaan dari para mustami'in pengagum pengajian Masjid Agung Bangil niki, mencoba mengkaji tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kurban dan yang berkenaan dengan 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Para hadirin dan mustami'in yang dirahmati oleh Allah, kalau pengajian wingi kula sudah menyinggung bahwasannya keagungan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah utawa wulan besar niki dijelaskan wonten firmanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten gene Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr wonten kawitane ayat Gusti Allah dawuh wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan piro-piro bengi kang 10 dino, rupane tanggal 1 sampai tanggal 10. Samangkin kula kale panjenengan tengah memasuki hari yang ketujuh ya, benjing 8, Ahad 9 nggih. Ahad niku 8, benjing 7 Sabtu. Ahad 8, Senin 9, Selasane tanggal 10. Dadi sing 10 dina sik kari petang dina, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Para hadirin dipunjelasaken kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan kalian Imam At-Tirmidzi. Bila Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min asyridil hijjah." Boten nanten dina-dina sing kapan kula kalih sampean ibadah pada hari-hari itu lebih menyenangkan, luwih nyenengno, ngelegakno tenggene Gusti Allah selain ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, ya'dilu siyama kullin minha bisiyami sanatin. Lek gelem poso sedino, maka Allah akan memberikan pahala koyok wong iku mang poso setahun. Wa qiyami kulli lailatin minha, lek gelem tangi bengi sembayang tahajud, baik itu sembayang hajat utawa sembayang witir, maka Allah akan memberikan pahala biqiyami lailatil qadri, koyok Gusti Allah memberikan pahala kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Niku lek ne poso bendino. Lalek wis pas tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah niku jenenge dina Arafah. Jamaah haji mulai melaksanakan ibadah haji, mengadakan wukuf tenggene Arafah. Kehebatan dan keistimewaan tiang sing wukuf onok genewu Arafah, semua dosa yang pernah ia lakukan sejak balik sampai pada hari itu diampuni semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala kanggene tiang sing haji. Mergane Gusti Kanjeng Nabi dawuh, satu tanda-tanda orang itu melakukan dosa besar di hadapan Allah, kapan ono wong haji kok duwe perasaan saking akeh dosoe, saking loree aku urip iki gak mampu kira-kira dosoku diampuni ono kene. Itu tidak boleh. Kanggene wong sing haji. Kanggene tiyang sing boten haji, nggih diparingi ambek Gusti Allah ampunan seperti itu. Dipun riwayataken kalian Imam Abu Dawud bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lek wis tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bulan besar, berusaha piyambake niku poso dina Arafah. Lajeng para hadirin, saking semangate Kanjeng Nabi niki poso dina Arafah sehingga menimbulkan pertanyaan dipun tangletaken dening setunggal sahabat, "Kanjeng Nabi, nopo sih gunane poso dina Arafah Sehingga panjenengan niki wau ngantos ngati-ngati meratekno nemen kaya poso wajib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah was sanatal baqiyah. Iku ngono sarana utawa kelakuan sing disediakno ambek Gusti Allah kangge nyepuro dosa-dosane wong sing setahun kepengker. Dosa-dosa sing garakno urip sumpek, dosa-dosa sing garakno donga durung istiijabahi, dosa-dosa sing kesombongan, dengan puasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan setahun yang akan datang Allah memberikan jaminan menjaga tiang sing burun boso arofaniku wau gak sampai ngelakoni dosa sing gak disepuro ambik Gusti Allah. Umpama kesandung deeniku wau eling terus jaluk sepuro nanggene Gusti Allah. Sejak tanggal 9 dino Arafah, dino Senin, ya, niku dipun sunnahaken kula kalih panjenengan mari sembahyang subuh takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbatas marine sembahyang. Mulai subuh dino Arafah, dohor, asar, maghrib. Lalu malam riyoyo kulo kali panjenengan dipun anjurakan kali Allah Subhanahu wa taala liwat Gusti Kanjeng Nabi untuk merayakan hari raya dengan banyak membaca takbir. Man ahya lailatal idaini, sopo sing gelem ngerami-ngerami bengini riyoyo loro, lam yamut kolbuhu khintamamu dulkuluh, pikirane gak dadi judek nalikane zaman niku akeh wong sing stres. Diikhtiari ambek merayakan takbiran sewengi, atau kita itu membuat satu ibadah-ibadah sebagai tanda kula kalih panjenengan merayakan hari raya. Khataman Quran, maca Yasin, ngundang jamaah masjid tahlilan, sakarep sampean. Sembayang tasbih, kapopo? Sakarep sampean. Ya. Lah terus para hadirin, lekne sudah kita memasuki tanggal 10 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi taala min iraqatid dami, sebagaimana diwaca kali Kiai Asmuni wau khutbah. Ya, boten nenten kelakuane anak putu Adam menungso pada riyoyo Idul Adha dinone riyoyo niku amalan yang lebih menggembirakan, lebih diterima, lebih meridhokan dumateng Allah selain amalan geniku mengilekno mengalirkan darah. Sing dimaksud mengalirkan darah niki adalah beleh hayawan kurban. Iya. Beleh hayawan kurban. Meskipun tenggene mriko kurban itu ada, tapi tidak boleh dijelaskan di sini nggo gara ditiru wong. Iya. Inna saktemene kurban yang dikurbankan pada hari raya niku latakti yaumal kiamah. Kurban itu akan datang pada hari kiamat. Kapan kiamat itu? kiamat itu menurut Imam Ghazali baik kiamat lokal sughra yang terjadi pada kita gini ku nalikane mati, atau kiamat kubro yang terjadi totalitas gini ku kiamat seluruhnya. Dek kungku lek wis kon mati gadi ari pemenungso kurbanmu iku moro menjelma ngerupa wong ngono dikurunia lengkap lek pancen jenenge kurban iku kayawan iku mang duwe sungu ya sungune dadi gagah wa adla biha dan kuku-kuku utawa taki dan tangannya itu ketok gwedhi meskipun biyen tuku sing cilik ketok gedhi niku bakal mapak kula kali sampean bela kula kali sampean kaya blodikat ngono. Lho, sapa blodikat ana kuburan iki? Ngaten ya. Ngerti ya iki kurbanmu biyen. Wa inna dama sak temene getih yang dialirkan sing dibelek getih ning wong muncrat layaka uminallahi bimakanin. Sudah diterima di sisi Allah. Diterima niku mboten sembarangan, disimpen ambek Gusti Allah. Iki kurbanmu tak dele kene. Qabla ayyaqa aminal ardi sadurunge netes nanggene lemah wis diterima ambek Gusti Allah. Niki menjembirkan menggambarkan saking senenge Gusti Allah oleh ganjar wong kurban niku wau. Kontan. Krana kaya ngono kewan kurban sing dikurbanno iku mang besuk bakal mbelok awak-awakan nalikane kesulitan. Mari ngono disimpen ambek Gusti Allah, dijogo ambek Gusti Allah. Fatibu nafsan. Wis ta legakno atimu. Usahakno aja eman-eman duwit nyelengono umpama. Iya. Yeah. Dik ngene ambulu niku masjid niku sampai mengeluarkan mengkorbankan niku ratusan kambing puluhan ekor sapi carane ya napa jamaah mriko iki kok jenenge sing kaji atip senes piye bae ngene ya apa kurbanan kok duwe wae nrimo ae nrimo akeh tunggale ngoten ya dadi nyelengi dicelengi, dicelengi, dicelengi, gak kerasa iya, syukur gak digawa Melayu aja duit engkau lewis katini kurban, duitmu sama ini lu, wah ke jamaah sing kurban itu ya jadi masjid itu, wah ke kurban, masya Allah, ringan karena apa? Kita itu menginginkan mosore awak gak iso kurban saking gede ini ganjarannya kurban mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Malik, bukan itu saja. Abdimu dohayakum. Perbesar goleo. Kurban iku sing sehat sing gedhe. Kenapa? Ojo eman-eman, ojo dedelengen. Enak kon tak kei, ojo ngono. Fa innahu ala sirati matayakum. Besok iku dadi tumpakamu nalikane ana siratal mustaqim. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hukumi tiang kurban niku adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakoni. Dadiyoko niku mang saumur sebisan usahano. Alal kifayati. Hal itu adalah sunnah kifayah. Artinya ngeten. Lale umpomo di keluarga kula kali sampean iki. Iya, umpomo wis tak niati ae. Ngene umplung iki tak dele kene. Diluru sampai wayahe kurban dianono. Padahal dhek iki termasuk orang-orang yang pas-pasan. Tapi berusaha tak gawe kurban. Lolek nih tak keluarga itu tadi satu keluarga satu kepala keluarga katakan umpama ugi ngoten mawon ya ya oleh undangan lho kata diselempit-selempit nang ngeten dah kadinte notoe ya Le insyaallah mari oleh undangan dicelengi meneh sing undangake. Umpama wis dikurbanno. Lah, ganjarane kurban sak keluarga iki krana ugi gawe kepala warga semuanya ini miturut keterangan ulama ugi kurban. Engko Gusti Allah iki loman. Loman apa? Anake oleh barokah kurban dikei ganjaran kaya kurban. Bojone ya kaya kurban. Semua akan mendapat berapa tanggungan jawab ugi niki wau. Dadi nek sak keluarga iku cukup siji ae ben taun, ngoten lho. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kula kali panjenengan sak keluarga. Lek delok ngeten, bismillah wis meneh tak gawe tabungan naik kaya kurban. Nah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berkorban niku wonten dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna a'toina kal kausar. Aku maringi nang seliramu Kanjeng Nabi Muhammad al kausar telaga kausar. Wonten tafsir Jalalain mriku dijelasaken an-ni'amul katsirah. Kausar itu ada juga yang mentafsiri kon wis tak kei nikmat pirang-pirang. Ambekan gak tuku. Iya, sembarang koyo ngene, gak kurang ya apa. Fasoli, maka sebagai bentuk syukurmu terhadap nikmatku ini, maka lakukan salat. Salat yang dimaksud niku adalah salat riyoyo Idul Adha. Ojo sembayang tok, tapi wanhar dan berkurbanlah. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang dikurbankan niku napa? Ya. Tenggene mriki wonten surat Al-Hajj dipun jelaskan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat, setiap generasi, Gusti Allah itu menjadikan satu cara ibadah tersendiri. Ciri-ciri. Ciri-ciri ibadah yang dilakukan oleh generasi itu. Untuk apa? Liyadhkuru ismallahi. Untuk menyebut, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyebut nanggini Gusti Allah kumang ala marozakohum terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Ya. Para hadirin, kurban ini adalah sebagai bentuk kulo kali panjenengan syukur nanggini Gusti Allah. Yang dikurbankan niku adalah min bahimatil an'am. Bahimah itu adalah hayawan. Dikatakan bahimah karena hayawan itu tidak bisa berbicara dengan jelas. Bahim, samar. Al-an'am, tapi banyak kemanfaatnya terhadap kehidupan manusia. Mergane wong Jawa biyen lek ning ngarteni bahimatil an'am niku artine rumangkange raja kaya hayawan yang berkaki empat. Kaki empat iku raja kaya akeh rejekine kenek digawe jak nyambut gawe. Ya. Bahimatul an'am itu apa? Bahimatul an'am niku al-an'amu niku hayawan-hayawan sing akeh manfaate kangge kehidupan kula kale panjenengan. Menurut Gusti Allah yeniku nomor siji al-ibilu unta. Kalau toh di sini tidak ada unta, maka di daerah lain yang setara sepadan dengan unta niku niku sapi. Ya. Yeah. Lek ana sapi kebu. Sing terakhir niku napa? Wedhus. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wedhus sapi utawa unta singkate dikurbanoh niku wau kudu wis dewasa, artine cukup umur. Ya. Yeah. Sehingga wonten ngene mriku teng ngene istilah-istilah fikih dan istilah-istilah ibadah onten hadis yang mencukupi di antara kambing utawa wedhus niku lekne wedhus kacangan kudu jenis ad-dhu'nu. Dhu'nu niku apa? Dhu'nu itu adalah wedhus gibas sing al-jad'u itu artinya jada itu artinya wis siap berpisah ambek mboke. Ya. Pirang tahun biasae kewan iku mangsi tiap pisah ambek mboke jarene wong Jawa wis napa niki? Poel. Lah, itu ditandai dengan poel. Biasanya yang terjadi onten gene mriku niku ngene sak donya iki biasane iku umur rong tae setahun menginjak dua tahun iku mulai bisa. Ya. Ada di satu daerah wedhus niku umur 7 bulan wis pisah bisa mandiri ambek mboki. Golek pangan dhewe, golek penguripan dhewe. Lah itu termasuk kadul balek-baleke diwasai wedhus. Lah ono umur setahun iso. Lho, lekne pancen wis poel, ya, meskipun durung setahun iku sudah memenuhi kriteria padha omong ngene lho. Pokoke wong titik-titike umur balek iku sakmene. Durung umur 15 kok wis ngene ya kon termasuk balik dini kon ngoten terlalu dewasa niku nggih ngoten pokoke ukurane wis poel niku biasane umur setahun menginjak rong tahun ya yeah. Itu baru mencukupi lek durung ya gak oleh lah lek umpama durung setahun iku mang wis poel ya gak apa-apa. Tapi lek durung poel dienteni sampai umur rong tahun. Umur rong tahun durung poel sudah cukup untuk dibuat kurban. Ya, niku lek ne wedhus. Ya. Terus lek ne sapi. Sapi nggih ngoten, sapi niku nggih kudu wis dewasa. Dewasae sapi niku umur rong tahun menginjak telung tahun dadi meh telung tahun. Unta nggih ngaten ugi. Lah sakniki para hadirin lekne wedhus iku digawe wong siji, lekne unta digawe wong pitu. Terus lekne wis kula kali sampean sudah mempunyai kurban yang akan dikurbankan, dawuhne Gusti Allah wal budna ja'alna laha lakum min sya'airillah. Al-budna hewan sing dikurbano rupane unta, sapi, maringono ambik wedhus, ja'alna kabeh kumang tak dadekno kangge uripmu, tak dadekno min sya'airillah saking tondo-tondone kon iku mang gelem patuh nurut nanggene Gusti Allah. lekon gelem kurban lakum biha khair. Lekon gelem kurban banyak kebaikannya dalam kehidupanmu, akeh manfaati kangge uripmu, nang anakmu, nang penggaweamu, nang ibadahmu, pengaruh terhadap masyarakat. Wake wis. Fadzkurusmallahi alaiha. Lek kon kate kurban, lek mbleh kurban iku mang jare Gusti Allah, tolong lek nembleh nyebuto jenengku. Bismillahirrahmanirrahim. Blen dalam keadaan ngadeg lek ne iso. Ya. Fa idza wajabat junubua, lek wis kon blek ngadeg iku mangkon sreng langsung rubuh dudukno wis mati. Fakulu minha. Pangan wis kurban niku mang kon njuku oleh. Kurban niku mang wong kon gawe kur. Kurban. Kurban itu apa? Kurban itu adalah takarruban ilaihi, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan simbol kilo kewan. Iki kewan iki merupakan simbol nafsu sing tak bele. Dadi nafsuku sakniki tak bele, tak ilangi. Aku gak nuruti nafsu tapi nuruti Gusti Allah. Fakulu minha, pangan tapi ojo kabeh. Minha, sebagian ae teko kurban. Bundase busikile sakaremu. Kawin dhewe daginge. Mari kon jatuh pahat imu, mari ngono keono panganan, keono wong akeh. Masaken mari ngono keno. Ya. Lek gak kon masak ya kekno mentahi ngono wae wis. Sopo sing dikeki? Al-qani'ah. Al-qani'ah iku wong sing ngerasa cukup. Artinya apa? Ugi ketok mbleh, ya jarno lek dikeki tak tampani, lek ndak ya wis. Ah, ten iku jenenge kone. Artinya apa? Dek cukup bendina wis mangan daging, wong sing sugih. Wong sugih ku mangke ana kurbanmu. Cene apa? Kon niki sugih kurban kaya aku ngene lho. Aja nrimo tok ae lho. Lek ne ikhlas kula kali sampean, wong sing sugih niku wong lek diteri daging atine terenyuh. Ya Allah, ngoten ya. Terus wal muhtar dan orang-orang yang amping-amping. Istilah ngene. Ki mbleh. Yo, kapan? Mene. Oh iya, jam piro? Lho iku tandane takon, arep-arep. Lho lek wong arep-arep ora tandane wong sing gak duwe. Dadi tiyang kurban niku wau, ngene iku wau, lek nek kon cukup gawe awakmu dhewe, aja akeh-akeh piro. Wong iki dikewong wong telu. Nomor 1 kenek kon pangan dhewe. Wong sugih ilingono, wong melarat keo. No, ngoten lho. Wong sugi ilingono lek diiling gak akeh, ngoten lho. Cuma digawe simbol tok. Kilo kon tak teri, tak kei sate kon. Wis gak usah masak kon, rasakno kurban iki. Mene kon gentenan kurban. Krana wong telu sing paling wake kula kali sampean lek kurban paling akeh umpama ditimbo, ditimbang ya. Piro kira negere iki? Paling iki abote 15 kilo ngono. Umpama kon pek dhewe kon gawe slametan dhewe cukup 5 kilo dipangan dhewe gak apa-apa kurban sing 10 kilo dibagin no lele sing 10 dibagi dhewe dudu kurban kene go be ya gak dadi kurban dadi angsal mangan niku awak angsal. Terus para hadirin sekalian, yang banyak terjadi kadang-kadang kula kali sampean kurban itu melaksanakan sendiri, ditantangi dhewe. Krono apa? Kanjeng Nabi yo nandangi dhewe. Kadang-kadang sudah ada panitia. Cuman mawon lek ana panitia niki kudu sing ati-ati. Krono dhewe iku mang di mau sebagai wakil pelaksana kudu ngati-ati. Iya. Iki nomo umpama dibelah ya siku mang, ya. Nomor siji, ojo sampai kurban itu tadi ada yang terjual dagingnya. Artinya terjualnya dan biasane lek wong kurban niku makil nang panitia niki Pak Kaji kurban kula kula salat musala teng ngene mriki. Biasane sampean takoni sinten sing belek? Ka ono ngene-ngene nekakno sing bel sing belek. Lek nek nekakno tukang belek otomatis ono angka si angka si bayar ono pisan cek nek gak ngurangi jenenge kurban niku wau. Lek umpama niki wau yang biasa terjadi di masyarakat. Lek ne sing belek niku biasae njaluk kulite. Lek njaluk kulite, umpama belek sepuro dipek sing belek kabeh. Dipun angsal ngeten lek belek. Wis cak iki sampean belek. Iki angka se, umpama piro gawe pantes-pantesan to ya? Iki yo sampean tak kei angka 10.000. Engko sampean tak kei bagian rupane go kulit dadi niki wau kulit gak terjual tapi bagiane sing belek. Lah lek umpama ana maneh kulite ya suaran panitia sapa niku ya wis iki kulite tapek tak kekno sampean ngoten ya dadi ngoten panitia kudu ati-ati ojo ono sampe di antara satu daripada anggota niku baik sikil utawa endas utawa kulit terdiakati dijual. Lale umpama ya daging niku wau sudah diberikan terhadap orang niku wau umpama wis dikekno iki nang ngene wak kamilan oleh 10 kilo umpama iki nang ugi oleh 10 ajiati oleh selawe kaya apa. Umpama dipangan kabeh ya gak apa-apa. Dikekno wong meneh ya gak apa-apa. Diotak ya apa nang jagal ya gak apa-apa nek muwisan. Iya. Wong nek muwisan ya terserah. Sing penting sing kurban niku wau utawa panitiae selaku wakil mboten sampe ngedol daginge utawa bagiane dari kurban. Lek sampai keliru panitia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpama panitia gawe kurban belek. Sing panitia engko gawe sate sak karep sampean. Gawe mayoran gak apa-apa. Wong padha gak duweni, wong iku digawe makanan. Sing penting gini ku wau. Dibagi wa'at'imu wakulu minha. Boleh diambil dimakan sendiri terus diberikan kepada al-qani'ah wal mu'tar, orang yang cukup dan orang yang kurang mampu. Tidak harus orang-orang duba apa semua tonggo-tonggo kabeh niki wau ya. Niku adalah sekilas pandang kangge pandangan kurban niki wau ya. Lek onten sing takon monggo lek mboten tutup. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian terakhir. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang ningali saking gedene faedahe kurban kangge tenggene sing kurban baik niku terhadap kehidupan dunia diri sendiri, keluarga atau kehidupan di akhirat, baik diri sendiri atau keluarga dan membangun sosial masyarakat. Moga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man wujida man wajada sa'atan. Sapa ae umat wis lekne pancen duwe kelonggaran rezeki, ya. Mung ini tabungan iku manuk 5 juta mbok pira padahal dhewe wis cukup. Falam yugohi ditawani gak kurban ae nekne digalengke ngono ya. Falam yugohi ditawani kurban gak gelem kurban krana eman. Ya apa jare Gusti aja ditawani kok gak gelem. Fala yakrubun namusallana hada. Wis ojo cedek-cedek nang jene masjid kuis. Gak usah nama masjidku masjid nang liyo. Aku gak ngakoni kon iku dadi jamaahku umatku. Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi dawuh, "Bal yamut insa ayahudian wa insa anasrian." Wis kon lek mati pilin kon besok goleki wong Yahudi utawa kebolo Nasrani, ojo goleki aku. Dawuhne Kanjeng Nabi. Muga-muga mawon kula kalih panjenengan fasilitas 10 hari di bulan Dzulhijjah ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat meraih pahala yang terbanyak untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atiya ulama. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدادة تصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.